dan juga sekaligus menunjukkan keterkaitan yang erat antar keduanya. Perbedaan yang pertama bahwasanya al-istiwa alal arsh adalah kemahatinggian Allah Ta'ala yang khusus terkait dengan keberadaan Allah di atas arsnya. Adapun al-ulu adalah kemahatinggian Allah Ta'ala yang mutlak, yaitu Allah berada di atas seluruh makhluknya, tidak khusus terkait dengan keberadaan Allah di atas makhluk tertentu. Itu namanya al-uluwul mutlak, kemahatinggian Allah yang mutlak. Itulah sifat al-ulu. Perbedaan pertama dengan sifat al-istiwa alal arsh. Kemudian perbedaan yang kedua, al-istiwa walal arsh adalah sifat fi'liyah. Ditinjau dari sisi bahwa Allah Ta'ala belum beristiwa alal arsh, yaitu belum berada di atas arsh ketika belum diciptakan langit dan bumi. Baru ketika keduanya telah diciptakan oleh Allah, maka Allah berkehendak untuk berada di atas arsh atau al-istiwa alal arsh. Sehingga dikatakan dari sini sifat sifat fi'liyah, karena terkait dengan kehendak Allah. Jadi pernah Allah berkehendak tidak istiwa alal arsh, dan pernah Allah kemudian setelah itu berkehendak istiwa alal arsh. Inilah sifat fi'liyah, ditinjau dari sisi ini. Adapun sifat al-ulu adalah sifat dhatiyah. Sifat dhatiyah maksudnya bagaimana? Allah senantiasa disifati dengan sifat tinggi di atas seluruh makhluknya. Al-ulul mutlak, senantiasa, tidak bermula dan tidak berakhir, terus menerus. Inilah sifat dhatiyah. Dan seluruh sifat dhatiyah seperti itu, terus menerus, tidak bermula dan tidak berakhir. Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Tidak pernah sesaat pun Allah rendah. Ta'ala Allah an dzalik. Kemudian perbedaan yang ketiga, sifat al-ulu ditetapkan dengan dalil an-naql dan dalil al-aql serta fitrah. Sedangkan sifat al-istiwa alal arsh ditetapkan dengan dalil an-naql, penukilan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena butuh pengkabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa akal kita mendeteksi, mengetahui tanpa kabar dari Allah Ta'ala, tanpa dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya naql itu ya Al-Quran atau As-Sunnah, itu maksudnya. Adapun untuk dalil al-istiwa al-arsh, kita nanti akan dapatkan dalilnya, apakah dari Al-Quran atau dari As-Sunnah atau dari keduanya, insyaAllah ta'ala. Baik. Kemudian adapun hubungan erat keduanya ataupun persamaannya, bahwasanya sifat al-ulu dengan sifat al-istiwa al-arsh sama-sama menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesamaannya. Adapun hubungan eratnya, karena sama-sama menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis pembahasannya satu tema dari sisi itu. Erat, satu tema dari sisi itu. Dan dari sisi hubungan eratnya juga didapatkan dari sisi bahwasanya setiap dalil tentang al-istiwa al-arsh otomatis menjadi dalil sifat al-ulu bagi Allah Ta'ala. Setiap dalil yang menunjukkan tentang Allah itu al-istiwa al-arsh otomatis menjadi dalil sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kullu mustawin ala syai' maka dia dikatakan al alaih tinggi di atasnya. Tetapi walaisa kullu al ala syai' mustawiyan alaih dan tidak sebaliknya. Saya ulangi, setiap yang mustawin ala syai' setiap yang dikatakan istiwa atas sesuatu itu al alaih pasti tinggi di atas sesuatu tersebut. Tapi tidak sebaliknya, artinya walaisa kulli al ala syai' mustawiyan alaih dan tidak setiap yang dikatakan tinggi di atas sesuatu pasti dia mustawi ala sesuatu tersebut, istiwa ala sesuatu tersebut. Dengan demikian, setiap dalil yang menunjukkan istiwa Allah ala al-arsh pasti itu dalil yang menunjukkan ulubullah, kemahatinggian Allah. Tetapi tidak sebaliknya, tidak setiap dalil yang menunjukkan tentang ulullah yang mutlak pasti menunjukkan istiwa Allah alal arsh. Tidak setiap dalil yang menunjukkan ulullah yang mutlak pasti menjadi dalil istiwa Allah alal arsh. Tapi kalau dibalik, iya, bahwasanya setiap dalil yang menunjukkan istiwa Allah alal arsh itu pasti menunjukkan sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena berdasarkan dalil disimpulkan bahwasanya arsy ini adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada al-arsy di antara makhluk-makhluk Allah. Sedangkan Allah istawa alal arsh, yaitu berada di atas arsh. Berarti setiap dalil yang menunjukkan Allah istiwa alal arsh otomatis menjadi dalil sifat al-ulu al-mutlak, kemahatinggian Allah yang mutlak. Mutlak maksudnya kosong dari takyid, kosong dari keterangan pengikat tinggi di atas makhluk tertentu saja. Kosong dari keterangan pengikat makhluk tertentu saja. Tetapi mutlak, seluruh makhluk tercakup dalam bahwa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas seluruh makhluk itu alul mutlak. tidak ada takyid makhluk tertentu. Tetapi kalau al-uluwul khas, yaitu al-istiwa al-arsh dalam hal pembahasan kita ini, maka ditakyid bahwasanya kemahatinggian Allah di situ khusus di atas arsh, khusus di atas arsh. Terserah Allah Ta'ala, Allah mengkhususkan sesuatu dan sesuatu tertentu itu apa, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada hikmah yang agung. Baik, setelah kita tahu gambaran dua bab yang akan kita pelajari, perbedaan, persamaan, hubungan erat, maka marilah kita dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mempelajari sesuatu yang apa, sangat mendasar. Tetapi walaupun sangat mendasar, tetap kita bersandar hati kita kepada Allah, memohon pertolongan dan taufik dari Allah. Betapa banyak sesuatu akidah yang dasar namun orang yang cerdas tidak mampu memahaminya dengan baik, atau tidak bisa meyakininya, ya, tidak meyakininya dengan benar. Bahkan dalam hadis, di antara sifat fitnah akhir zaman adalah seseorang menukar keimanan dengan kekafiran dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat, sesuatu yang jelas-jelas kebenaran yaitu keimanan diganti dengan sesuatu yang jelas-jelas kebatilan yaitu kekufuran. Ketika gelombang fitnah itu melanda, sangat memungkinkan orang itu menukar keyakinan yang sudah jelas-jelas benar menjadi jelas-jelas batil karena tertutup mata hatinya dari memahami dalil, dari meyakini kebenaran. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong, tidak boleh arogansi dengan keilmiahan yang Allah anugerahkan kepada kita. Pasti kita bisa memahami dengan mudah, dengan benar, walaupun itu akidah yang sangat mendasar. Maka kita senantiasa berusaha, ya, dorongan untuk senantiasa berusaha menghadirkan, ya, tawakal kepada Allah Ta'ala, mohon pertolongan kepadanya di tengah-tengah aktivitas kita memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau mempelajari syariat Allah, walaupun itu perkara-perkara yang sederhana tingkat kesulitannya. Karena permasalahannya bukan pada sederhana atau tidaknya, cerdas atau tidaknya, tapi permasalahannya adalah apakah kita mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala untuk benar dalam ucapan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Apakah Allah berkehendak menjaga hati kita dari syubhat dan seterusnya. Kita mohon kepada Al-Hafiz yang maha menjaga, agar menjaga keimanan kita, agar bisa istiqamah di atas al-haq sampai akhir zaman, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kemudian masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Harapan kita seperti itu. Dan ketika kita masuk surga, semoga kita, saya ulangi, semoga kita setelah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Allahumma amin. Baik, penetapan sifat al-istiwa al-arsh, berada di atas arsh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua istilah di sini, al-istiwa satu dan al-arsh dua. Al-istiwa ala itu satu dan al-arsh dua. Kita awali dengan al-arsh. Kita awali dengan al-arsh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syaikhul Al-Fauzan menggambarkan al-arsy atau menjelaskan al-arsy. Wal arsyu fil lughati huwa sarirul mulk. Dan al-arsy ditinjau dari sisi makna bahasa etimologi huwa sarirul mulk. Saya ulangi, sarirul malik. Sarirul malik bukan mulk, malik. Arsy secara bahasa adalah singgasana raja. Adapun yang dimaksud arsy dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kata Syekh, wal muradu bihi huna kama yadullu alaihi majmu'un nusus, dan yang dimaksud dengan arsy di sini sebagaimana ditunjukkan oleh sekumpulan nas-nas adalah sarirun dhu qawaim tahmiluhu al-malaika wa huwa kal-qubbah 'ala al-'alam wa huwa saqful makhluqat, yaitu sebuah singgasana yang dhu qawaim. Saya ulangi, sebuah singgasana yang memiliki qawaim, yaitu pilar-pilar. Tahmiluhul malaikah, dipikul oleh para malaikat. Wa huwal kalqubbah 'alal 'alam. Dan ini bentuknya seperti qubbah 'alal 'alam, atas alam semesta. Wa huwa saqful makhluqat, dan dia adalah atap dari makhluk. Artinya di atas makhluk semuanya, karena dia paling tinggi, makhluk yang paling tinggi. Di antara sifat al-arsy sebetulnya perlu disampaikan dalil-dalilnya, namun mengingat waktu, maka satu saja dari sifat al-arsy yang signifikan dalam pembahasan kita, yaitu a'lal makhluqat, paling tingginya makhluk. Ini dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Tentang apa di sana? Tentang bahwa Allah tabaraka wa ta'ala ketika memutuskan sesuatu, maka sabbaha hamalatul arsh, yaitu para pemikul al-arsh, malaikat pemikul al-arsh ini bertasbih. Thumma kemudian sabbaha ahlus sama, bertasbih juga ahlus sama, alladzina yalunahum, yang setelah mereka, yaitu para malaikat hamalatul arsh, pemikul arsh. Hatta yabluqa tasbih ahla hadis sama'id dunya, sampai tasbih tersebut yaitu sampai pada kepada ahlu hadis sama'id dunya, penduduk langit dunia ini. Dan seterusnya. Itu inti dari hadis tersebut. Bagaimana alasan pendalilannya? Kok menunjukkan bahwa hadis ini bahwasanya al-arsy adalah a'lal makhluqat? makhluk Allah yang paling tinggi, yang paling dekat. Dengan Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluk yang lain yang disebutkan dalam hadis ini. Cara pendalilannya adalah bahwasanya hamalatul arsy, para malaikat pemikul arsy, merekalah yang pertama kali menerima keputusan Allah tersebut. Kemudian mereka sampaikan amrullah tadi kepada makhluk-makhluk yang sesudah mereka dari ahlus samawat. Maka disimpulkan di sini aqrabul khalq ilallah, makhluk paling terdekat kepada Allah. Dan paling tertinggi. Dengan demikian setiap dalil yang menunjukkan istiwa Allah alal arsh, maka pasti menunjukkan kesimpulan penetapan sifat al-ulu al-mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya masih tentang penjelasan tentang kata pertama, istilah al-arsh atau kata al-arsh. Mungkin yang tepat dikatakan kata al-arsh. Allah sama sekali tidak membutuhkan arsh. Ini harus diyakini. Allah sama sekali tidak membutuhkan arsh dan tidak pula membutuhkan makhluk selain arsh. Bahkan hakikatnya, bahkan sesungguhnya al-arsh itu yang membutuhkan Allah. Selain al-arsh, dari seluruh makhluk itu membutuhkan Allah semuanya. Jadi tidak sebagaimana halnya seorang raja yang membutuhkan singgasana, tapi justru arsh yang membutuhkan Allah seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Adapun Allah istawa alal arsh, ini ada hikmah yang besar. Ketika Allah menciptakan arsh untuk istawa, ala al-arsh. Kemudian yang kedua, makna al-istiwa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Beberapa poin berikut ini akan saya jelaskan terkait dengan penafsiran al-istiwa. Poin yang pertama, fenomena yang adat untuk terjemahan istawa alal arsh. Kenyataan yang ada. Kalau kita lihat kenyataan yang banyak terdapat di buku-buku terjemah Al-Quran atau juga buku kecil yang mungkin dia berada di hadapan sebagian ikhwan dan akhwat, terjemahan matan al-aqidah al-wasitiyah pada halaman 40, di situ semua istawa diterjemahkan dengan bersemayam. Juga demikian dalam terjemahan-terjemahan Al-Quran Al-Karim diterjemahkan dengan bersemayam, cetakan ini atau penerbit ini bersemayam, penerbit itu bersemayam, terjemahan juga demikian bersemayam, dan seterusnya. Di sini saya catat ada beberapa penerbit dari terjemahan Al-Quran yang menggunakan terjemahan bersemayam. Itu kenyataan yang ada, fakta yang ada. Kemudian kita sebagai penuntut ilmu syar'i, maka perlu untuk ilmiah di dalam menerima suatu, terutama terjemahan-terjemahan ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya sekedar copy paste. Tetapi kita bisa melihat tafsirnya dari para ulama salaf as-salih. Kita bisa melihat dari sisi bahasanya. Kita bisa melihat dari sisi konteks kalimat dan seterusnya, termasuk rujukan-rujukan tafsir dalam menafsirkan yang benar. Itu poin pertama. Poin yang kedua, mari kita perhatikan makna istiwa dan terjemahan yang pas. Untuk mengetahui terjemahan makna istiwa yang pas, yang benar, maka kita perlu mengetahui dua hal setidaknya. Yang pertama, makna istawa ala berdasarkan bahasa sumber, yaitu dalam hal ini bahasa Arab. Yang kedua, makna bersemayam yang merupakan fakta yang ada di banyak terjemahan untuk istawa alal arsh, bersemayam di atas arsh. Apakah itu sudah pas, sudah benar? Maka perlu dilihat di dalam rujukan standar berbahasa Indonesia yang resmi. Rujukan standar dalam berbahasa Indonesia yang resmi. Jadi kalau kita perhatikan setiap bahasa itu ada rujukannya yang standar. Bahasa Jawa contohnya. Mungkin untuk mengetahui asli makna bahasa Jawa, kita ada standarnya, barangkali itu kamus bahasa Kawi lah, atau perwayangan, bahasa pewayangan, dan seterusnya. Karena mereka orang yang paling fasih di dalam berbahasa Jawa. Kalau bahasa Arab, maka ulama menjelaskan standar pertamanya adalah Al-Quran. Allah yang menciptakan bahasa Arab, maka Allah yang paling tahu makna bahasa Arab, satu kata dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah al-hadith yang sahih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling fasih berbahasa Arab. Paling ahli berbahasa Arab. Dan yang ketiga, nanti juga ini akan saya sampaikan lebih lanjut penjelasannya lebih lanjut dan tambahan-tambahan penjelasan di dalam kelas bidang studi terjemah yang insya Allah akan dibuka oleh Mat Umar bin Khattab mulai awal bulan depan insya Allah ta'ala. Karena terjemah itu ada ilmunya tersendiri sehingga butuh pas. Nah, kalau tidak bisa berbahaya, membahayakan keyakinan atau membahayakan kesimpulan hukum, yang halal bisa haram, yang haram bisa halal, dan seterusnya. Baik, kembali lagi, kalau bahasa Arab maka sumbernya Al-Quran, As-Sunnah, dan yang ketiga adalah syair jahiliyah sebelum masuknya kata serapan, yaitu sebelum tahun seingat saya 150 Hijriah. Ini patokan ahli bahasa. Oleh karena itu nanti ketika kita, bagaimana kita bisa mengetahui istawa diartikan istaula itu salah dari pelacakan standar yang ketiga ini. Syair jahiliyah sebelum 150 Hijriah. Dari situ ketemu kepalsuan penerjemahan istawa dengan istaula, atau penafsiran istawa dengan istaula maksudnya, yaitu berkuasa. Baik. Adapun berbahasa Indonesia jelas. Kalau ada masalah-masalah dalam bahasa Indonesia, ya jelas standarnya. Ada PUEBI, ada TPBI, ada KBBI. Jelas standarnya. Itu yang standar-standar nasional untuk berbahasa Indonesia yang resmi. Nanti kegunaannya masing-masing insya Allah saya jelaskan dalam kelas terjemah. Baik. Kita awali dulu melacak makna bersemayam. Apakah pas digunakan untuk menerjemahkan istawa al-ars dalam KBBI. Agar kita ilmiah di dalam menyimpulkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata semayam ini ada beberapa arti. Yang pertama duduk. Yang kedua berkediaman. Yang ketiga tersimpan. Untuk kata menyayap kata derivasinya menyayam seperti menyemayamkan, maka artinya mendudukkan. Yang kedua membaringkan. Kalau persemayaman maka yang pertama tempat duduk, yang kedua tempat kediaman. Sehingga kita simpulkan kata bersemayam menurut KBBI kembali kepada lima makna. Yang pertama duduk, yang kedua tinggal, yang ketiga tersimpan, yang keempat menginap, yang kelima berbaring. Kalau disimpulkan dari kata bersemayam, persemayaman, dan menyemayamkan, maka kata bersemayam itu memungkinkan untuk diartikan lima, dengan lima arti, duduk, tinggal, tersimpan, menginap, berbaring. Sehingga kalau kita gunakan kata bersemayam ini untuk menerjemahkan istawa alal arsh, maka berarti misal surat At-Taha ayat 5 Ar-Rahmanu alal arsh istawa, berarti yang maha pengasih duduk di atas arsh. Satu. Dua, kalau diartikan bersemayam ya, kemungkinan-kemungkinannya itu maknanya. Dua, yang maha pengasih tinggal di atas ars. Tiga, yang maha pengasih tersimpan di atas ars. Empat, yang maha pengasih menginap di atas ars. Lima, yang maha pengasih berbaring di atas ars. Itu konsekuensi diartikan bersemayam. Adapun sikap seorang muslim, maka sosok yang berhati-hati berbicara tentang Allah Ta'ala. Karena termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah dengan keharaman yang besar, antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 33. Berbicara tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian yang kedua, sikap seorang muslim adalah sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya penetapan nama dan sifat Allah itu tauqifiyah berdasarkan dalil. Sehingga ketika tauqifiyah ini konsekuensinya ketika ada peniadaan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, peniadaan sifat aib atau kurang sempurna dari Allah, maka kita pun ikut meniadakannya. Kalau di dalam dalil terdapat penetapan sifat Allah yang sempurna, maka kita pun ikut menetapkannya. Tetapi kalau dalam, dan juga demikian, kalau dalam dalil tidak ada peniadaan dan tidak ada penetapan, sedangkan tidak bermakna aib atau kurang sempurna bagi Allah, maka kita pun tidak menetapkan dan tidak pula meniadakannya. Karena enggak ada alasan ilmiah bagi kita untuk menetapkan, juga tidak ada alasan ilmiah bagi kita untuk meniadakannya. Oleh karena itu, salah seorang syekh profesor dalam disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, Profesor Khalifah Tamimi, hafizallahu taala, beliau mengatakan intinya bahwasanya ketika karena dalam dalil Al-Qur'an dan Sunnah tidak terdapat peniadaan Allah mendengar dengan dua telinga, dan tidak pula terdapat penetapan bahwa Allah mendengar dengan dua telinga. Tidak ada peniadaan dan tidak ada pula penetapan. Maka tidak boleh kita katakan Allah mendengar dengan dua telinga, namun juga tidak boleh kita katakan Allah mendengar tanpa dua telinga. Dengan tanpa dua telinga. Tidak boleh kita katakan Allah mendengar dengan tanpa dua telinga. Karena tauqifiyah itu konsekuensinya berhenti di mana? Dalil berhenti, kalau bisa diistilahkan seperti itu. Artinya, atau kalau tidak, diistilahkan dengan bahwasanya sesuai dengan dalil. Dalil meniadakan, kita meniadakan. Dalil menetapkan, kita menetapkan. Dalil tidak meniadakan dan tidak menetapkan, kita pun tidak meniadakan dan tidak menetapkan. Tidak menetapkan terkait dengan nama dan sifat Allah. Kecuali jika mengandung makna aib atau kurang sempurna bagi Allah, ya otomatis kita tiadakan. Kalau benar menyimpulkan bahwasanya itu makna aib atau kurang sempurna bagi Allah. Baik. Setelah kita mengetahui makna al-istiwa, makna apa? Makna bersemayam berdasarkan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mari kita pelajari apa makna istawa 'alal 'arsy dalam bahasa Arab dan tafsiran as-salafus salih. Lafaz istawa ala secara bahasa Arab tidak mungkin dipahami kecuali bermakna ala. Artinya tinggi di atas. Atau dengan bahasa bebas, berada di atas. Oleh karena itu, tafsiran salaf terhadap lafaz istawa ini, istawa ala, al-ars ini, tidak keluar dari empat makna. Tidak keluar dari empat makna. Dari empat makna itu, yang tiga maknanya sama. Yang satu makna konsekuensi. Karena dalam ilmu usul tafsir dikenal dengan ada satu model penafsiran yang sah, yaitu tafsir bil lazim, tafsir dengan konsekuensi. Dan kalau kita berbicara dalalatun nas bisa mutabaqah, dan diantaranya bisa lazim dalam usul fiqh, bisa tadammun juga. Baik, yang tiga yang sama adalah sa'ida satu, ala dua, irtafa'a tiga. Kalau kita buka kamus saja tanpa melihat bagaimana pemahaman ulama terhadap makna so'ida, ala, dan irtafa'a, maka mungkin di antara kita ada yang menerjemahkan so'ida itu naik, sementara irtafa'a itu meninggi. Namun karena pemahaman dalam beragama Islam standar nya adalah bermanhaj as-salafus saleh, selalu terkait dengan ulama, bimbingan ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintah dari Allah untuk bertanya kepada ulama jika kita tidak mengetahui tentang sesuatu dari ajaran agama Islam ini. Maka kita perhatikan fatwa-fatwa ulama. Di antaranya, untuk menyingkat waktu sudah jam 5 lebih ya. Saya targetkan 2 pembahasan, tapi ternyata ini jam 5 lebih baru istawa Allah menurut bahasa sumber. Lain dengan 2 pertemuan kemarin, pakai kencangkan ikat pinggang sehingga sekali pertemuan bisa 4 bab, 5 bab pada 2 pertemuan kemarin. Menyingkat waktu, bahwa fatwa-fatwa seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah, juga demikian Syekh bin Baz, juga demikian Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, kesimpulannya sa'ida ala irtafa'a. Seingat saya juga yang terakhir, saya agak lupa-lupa ingat, saya soal lulus, seingat saya juga menjelaskan seperti itu. Yang jelas-jelas ingat Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Bahwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau menyatakan lakin ala wartafa'a wa sa'ida ma'naha wahid. Bahwa ala irtafa'a sa'ida itu maknanya satu. Maknanya satu. Sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan mazhab al-sunnah wal-jamaah dalam masalah keyakinan istiwa Allah alal arsh, beliau menjelaskan bahwa istawa alaih yakni ala wartafa'a. Kalau kita buka kamus, irtafa'a meninggi. Bisa jadi yang kita dapatkan itu. Maka beliau menyatakan bahwa maknanya annahu fauqal arsh, bahwa Allah di atas arsy. Dan kalau kita buka kamus bahasa Arab, maka kita dapatkan bahwa makna irtafa'a dan sa'ida yang mungkin terbiasa kita dapatkan maknanya meninggi dan naik, pada sebagian makna-maknanya kedua kata tersebut bisa bermakna ala, tinggi di atas. Atau dengan bahasa lainnya, berada di atas. Sama seperti yang disimpulkan oleh Syekh bin Baz ketika memaknai istawa ala al-arsh. yaitu fauqal arsy, di atas arsy. Dalam kamus pun juga demikian. Karena enggak jarang dalam kamus itu satu kata bahasa Arab mendapat yaitu memiliki makna yang banyak, tidak hanya satu. Memang benar di antara maknanya A misalnya, tapi juga ada makna B, ada makna C. Dengan demikian sa'ida ala wartafa'a, ini maknanya satu sama, yaitu tinggi di atas, yaitu fauqal arsy, yaitu dengan terjemahan atau bahasa yang akrab di telinga kita, berada di atas arsy, berada di atas arsy. Adapun istaqarra, ini tafsir bilazim, artinya tidak beralih dari keadaan berada di atas arsy. Tetap berada di atas arsy, itu istaqarra. Itu secara bahasa ya. Sekarang mari kita perhatikan tafsir as-salafus saleh. Misalnya tafsir Imam Mujahid, salah satu pakar tafsir di kalangan tabi'in. Beliau menafsirkan istawa yaitu ala alal arsy, tinggi di atas arsy, atau dengan bahasa yang akrab berada di atas arsy. Karena kalau di atas ya otomatis tinggi. Adapun Bishr ibn Amr Az-Zahrani menuturkan, saya mendengar tidak hanya satu orang dari kalangan ahli tafsir menafsirkan Ar-Rahmanu al-Arshistawa. Saya ulangi, Ar-Rahmanu al-Arshistawa, tinggi di atas. Yaitu beliau menyebutkan kata irtafa'a. Dan Imam Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu ta'ala, beliau menafsirkan Ar-Rahmanu ala arsyihi irtafa'a wa'ala. Dan biasa di dalam bahasa Arab itu dikuatkan suatu kata dengan makna yang sama dengan penghubung kata dan, bahwa atof. Saya tidak dusta dan tidak bohong. Sama maknanya, tapi adanya wa'atof itu untuk takkid, penegasan. Benar-benar saya tidak dusta. Benar-benar makna Ar-Rahmanu al-Arsistawa itu adalah Ar-Rahmanu al-Arsistawa, maknanya adalah berada di atas Ars. Nah, adapun sesalah Syekh Fidhullah Ta'ala menyampaikan istawa ini ditafsirkan oleh salafus saleh dengan beberapa tafsiran. Mereka berkata istawa bermakna ala, istawa bermakna istaqarra, istawa bermakna irtafa'a, istawa bermakna sa'ida. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kesimpulannya bahwa istawa al-arsy itu artinya yang tepat berada di atas arsy. Adapun bersemayam di atas arsy ini perlu ditinjau ulang. penerjemahan yang seperti ini, sebagaimana dituliskan oleh Ustaz Anas Burhanuddin LCMA Hafizallahu Ta'ala. Beliau juga pernah membuat sebuah tulisan, beliau mengatakan penerjemahan kata istawa dengan bersemayam perlu ditinjau ulang, karena dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa bersemayam berarti duduk, tinggal, berkediaman, padahal arti istawa bukanlah ini sebagaimana telah dijelaskan. Baik. Berikutnya, ikhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an sifat al-istiwa al-arsy, yaitu berada di atas arsy, disebutkan ada 7 ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf ayat 54, surat Yunus ayat 3, surat Ar-Ra'd ayat 2, surat Al-Furqan ayat 59, dan surat As-Sajdah ayat 4, dan Al-Hadid ayat 4. Ini di dalam matan apa? Wasitiyah terdapat 7-7-nya ini terdapat di dalam matan wasitiyah. Yang saya sebutkan baru 6. Mengapa saya sebutkan baru 6? Karena saya ingin mengatakan bahwasanya semua ayat-ayat yang sebut 6 ayat yang saya sebutkan tadi yang merupakan dalil Allah istawa alal arsy itu semuanya dengan lafaz yang sama. Tsumma istawa alal arsy. Adapun satu ayat saja di dalam Al-Qur'an yang tidak kalimatnya sama, yang kalimatnya tidak sama. Jadi kalau yang 6 tadi, 6 ayat tadi semuanya dengan kalimat istawa alal arsy. Maksudnya dengan lafaz-lafaz kalimat saya tadi, saya tambahkan demikian. Adapun satu ayat saja yaitu surat Thaha ayat 5 dengan lafaz Ar-Rahmanu al-Arsyistawa. Semuanya menunjukkan makna yaitu penetapan sifat apa? Semuanya menunjukkan pada kesimpulan penetapan sifat istiwa Allah atas arsy-Nya. Kemudian kita beralih kepada penetapan sifat al-ulu, karena tidak cukup untuk menjelaskan satu-satu makna apa 7 ayat tersebut. Tapi intinya sudah kepegang, yaitu istiwa alal arsy. Yang kedua adalah penetapan sifat al-ulu, maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana dalilnya? Cukup dari 7 ayat tadi. Itu sebetulnya sudah sangat mencukupi bahkan untuk menunjukkan penetapan sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berada di atas arsy, sedangkan arsy adalah makhluk tertinggi. Otomatis Allah berada di atas seluruh makhluknya. Namun di sini ditambahkan tambahan penjelasan, karena pentingnya masalah ini di masa fitnah. Ikhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan yang pertama, poin pertama adalah keyakinan al-sunnah al-jamaah tentang uluwullah, kemahatinggian Allah. Bahwasanya kemahatinggian Allah dalam akidah al-sunnah al-jamaah mencakup dua makna atau dua macam kemahatinggian. Yang pertama uluwuz zat, dan yang kedua uluwuz sifat, yaitu kemahatinggian zat, dan yang kedua kemahatinggian sifat. Apa maksud kemahatinggian zat? Yaitu Allah berada di atas seluruh makhluknya. Dan apa yang dimaksud dengan uluwus sifat, kematinggian sifat? Bahwa seluruh sifat Allah adalah ulya, maha sempurna, ditinjau dari segala sisi. Dan tidak ada aib sedikit pun, ditinjau dari segala sisi. Maksudnya, ditinjau dari segala sisi kesempurnaan, maka sifat-sifat Allah maha sempurna semuanya. Dan tidak ada aib sedikit pun, tidak ada kekurang sempurnaan sedikit pun. Kalau Allah, dari dalil kita dapat simpulkan Allah memiliki sifat adil, maka keadilan Allah maha sempurna. Tidak ada sedikit pun aib dan kekurangan sempurnaan. Kalau diantara sifat Allah adalah rahmah, dari dalilnya dapat kita simpulkan seperti itu, maka rahmah Allah maha sempurna, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan uluwus sifat, atau sifat-sifat Allah ulya, maha sempurna dari segala sisi kesempurnaan, dan apa? Yaitu tidak ada aib sedikit pun, ditinjau dari segala sisi kesempurnaan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian pembahasan yang kedua, bentuk-bentuk pembahasan yang kedua yaitu tentang, masih tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah itu di atas seluruh makhluknya. Allah itu istiwa ala arsyihi, dan Allah itu bain min khalqihi. Tiga hal ini yang perlu kita pegang kuat-kuat dalam pembahasan al-istiwa ala arsy dan sifat al-ulu. Satu, bahwasanya Allah di atas seluruh makhluknya. Dua, bahwasanya Allah berada di atas arsy, yaitu ketinggian khusus, al-ulul khas. Dan yang ketiga, Allah itu ba'in min khalqihi, Allah itu terpisah dari makhluknya. Itu akidah salafus saleh. Kemudian pembahasan yang kedua adalah atau yang ketiga adalah tentang bentuk-bentuk atau dalil-dalil tentang penetapan sifat al-ulu dan bentuk-bentuknya. Dalil-dalil tentang penetapan sifat al-ulu dan bentuk-bentuknya. Berkenaan dengan hal ini, saya awali dengan pernyataan sebagian ashabu syafi'i, bahkan akabir ashabi asyafi'i, ulama-ulama sahabat atau yang bermadhab syafi'iyah, golongan senior, ulama-ulama senior bermadhab syafi'iyah, ashabu syafi'i. Ini sebagian mereka ini menyatakan sebagaimana disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, juga dalam kitab yang lainnya Sawaikul Al-Mursalah, dan juga demikian An-Nuniyah, bahwa mereka menyatakan fil Qur'ani. Jadi kalau kita ini masyarakat Indonesia banyak bermadhab fikih Syafi'iyah, maka dengarkan ini pernyataan ulama-ulama Syafi'iyah. Sebagian di antara ulama-ulama senior Syafi'iyah, Ashabu Syafi'i maksudnya, Ashabu Syafi'i. Mereka menyatakan bagaimana fil Qur'ani alfu dalilin au azyadu tadullu ala anna Allah alin alal khalq. Kurang lebihnya begitu lafadznya atau kalimatnya, harakatnya. Di dalam Al-Qur'an terdapat 1000 dalil atau lebih yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha Tinggi di atas makhluknya. Maksudnya seluruh makhluknya. Wa annahu fawqa ibadihi, dan bahwasanya Allah di atas hamba-hambanya, seluruh hamba-hambanya. Dan berkata ulama yang lainnya, berdasarkan penelitian ulama yang lainnya, fihi thalathu mi'ah dalilin tadullu ala dhalik. Di dalam Al-Quran terdapat 300 dalil yang menunjukkan hal itu. Jadi sebagian ulama menyatakan 1000 dalil atau lebih, sebagian ulama menyatakan berapa? 300 dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah di atas makhluknya. Jadi kalau sampai menyatakan Allah ada di mana-mana, kalau sampai tidak meyakini kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya, ini matanya buta, tetapi bukan mata yang ada di kepalanya, namun mata hatinya. Karena demikian banyaknya. Itu baru dari Al-Quran Karim. Padahal penetapan kemahatinggian Allah Ta'ala dasarnya adalah 1 Al-Quranul Karim, 2 As-Sunnah, 3 akal sehat, 4 fitrah. Itu dalilnya. Baru pembahasan tentang dalil dari Al-Qur'anul Karim sudah ada di, sudah ada kesimpulan 1000 dalil atau lebih. Itu dari jumlahnya. Belum lagi dari bentuknya. Kalau kita perhatikan dalil-dalil Al-Qur'anul Karim tentang penetapan sifat al-ulu ini, itu bentuk-bentuk pendalilannya atau bentuk-bentuk dalilnya yang menunjukkan hal itu banyak, bervariasi. Maka kita perlu camkan bahwa tanwi'ul istidlal taqwiyun lil hujjah. Penganekaragaman pendalilan itu menguatkan hujjah. Berarti demikian kuatnya, baik di sini dari sisi kuantitas, jumlah, maupun ditinjau dari sisi bervariasinya pendalilan ataupun bentuk-bentuk dalil. Bentuk yang pertama keterangan jelas tentang al-fauqiyah, penyebutan dengan jelas bahwa Allah Ta'ala berada di atas. Itulah makna al-fauqiyah, at-tasrih bil-fauqiyah. Terjemahannya penyebutan yang jelas atau keterangan yang jelas bahwa Allah Ta'ala berada di atas. Seperti dalilnya surat An-Nahl ayat 50. Surat An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Saya ulangi. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Kemudian juga surat Al-An'am ayat 18. Jadi untuk fauqiyah ini ada dua model lagi. Ini lebih apa namanya? Lebih menguatkan lagi variasinya. Yang model pertama didahului dengan min. Min fauqihim. Model yang kedua tanpa adat. Tanpa alat bahasa langsung menyebutkan tentang fauqiyah, yaitu surat Al-An'am ayat 18. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Kemudian yang kedua, at-tasrih bil 'uruj ilaih. Keterangan yang jelas al-'uruj ilaih. Naiknya sesuatu kepada Allah Ta'ala. Dengan model bahasa ta'ruju. Model kata ta'ruju. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 4. Model yang kedua, cabang kedua dari penyebutan secara jelas naiknya sesuatu kepada Allah Ta'ala adalah dengan model kata yas'adu, yaitu at-tasrih bisu'ud ilaih. Kalau tadi at-tasrih bil-uruj ilaih, dan yang berikutnya at-tasrih bisu'ud ilaih. Ini variasi tersendiri yang menunjukkan demikian apa? Kuatnya. Demikian kuatnya, hujahnya. Sampai diulang-ulang penyebutan tentang penetapan sifat al-ulu ini dengan variasi, dengan variatif. Ilaihi yas'adul kalimu tayyib. Dalam surat Fatir ayat 10. Kemudian model yang ketiga, cabang yang ketiga dari penyebutan secara terang naiknya sesuatu kepada Allah adalah at-tasrih bi raf'ihi ba'dul makhluqat ilaih. Yaitu keterangan yang jelas bahwa Allah mengangkat sebagian makhluknya kepadanya. Menuju kepadanya maksudnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 158. Dan di dalam surat Ali Imran ayat 55. Misalnya surat Ali Imran ayat 55, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ini menunjukkan Allah ada di atas. Dan kata Allah berada di atas itu jelas. Kata berada ini hal yang ditunjukkan atau diisyaratkan di dalam hadis, yaitu tentang pertanyaan kepada budak perempuan, aina Allah, di mana Allah. Itu kan menunjukkan pertanyaan tentang keberadaan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yang pertama at-tasrih bil fauqiyah, yang kedua at-tasrih bil uruj ilaih, Yang ketiga at-tasrih bis-su'ud ilaih. Yang ketiga yang keempat at-tasrih bi raf'ihi ba'dal makhluqat ilaih. Hanya saja 2 3 4 ini satu pembahasan, yaitu penyebutan dengan jelas naiknya sesuatu kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, at-tasrih bil-ulu al-mutlaq, penyebutan dengan jelas bahwa Allah Maha Tinggi di atas segala sesuatu, yaitu penyebutan al-ulu, kemahatinggian mutlak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Saba ayat 23, di dalam surat Asyura ayat 51, atau dalam ayat yang lainnya, wa huwal aliyyul azim, al-ali. Ini mengandung ulul mutlak, penetapan al-ulul mutlak, dan juga mengandung apa? Dua macam al-ulu, yaitu ulu dzat dan ulu as-sifat. Wa huwal aliyyul kabir, wa huwal aliyyul azim, innahu aliyyun hakim. Kemudian yang keenam, at-tasrih bitanzilil kitab minhu, penyebutan yang jelas tentang penurunan kitab darinya, yaitu dari Allah. Kalau nya berarti yang dimaksud Allah, berarti N-nya dikapitalkan. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat 1, surat Fussilat ayat 42, surat An-Nahl ayat 102. Kemudian yang berikutnya, at-tasrih bi-ikhtisas ba'dil makhluqat bi-annaha indahu wa anna ba'daha aqrab ilayhi min ba'd. Keterangan yang jelas ada pengkhususan sebagian makhluk, bahwasanya sebagian makhluk tersebut di sisi Allah. Jadi ada keterangan yang menyebutkan sebagian makhluk itu di sisi Allah, dan bahwasanya sebagian makhluk itu lebih dekat kepada Allah daripada sebagian yang lainnya. Ini ada yang memasukkan bahwasanya ini termasuk dalil yang menunjukkan sifat al-ulu. Khusus untuk kelompok dalil ini, wallahu ta'ala alam sawab, saya belum memahami bagaimana wajud dalilahnya, alasan pendalilannya, namun sangatlah cukup alasan pendalilan dalam bentuk-bentuk dalil yang sudah disebutkan tadi dan yang akan saya sebutkan. Yang kedelapan, at-tasrih bi-annahu subhanahu fis-sama, keterangan yang jelas bahwasanya Allah berada di atas langit. Terjemahan pertama itu. Terjemahan yang kedua, berada di atas tanpa ada tambahan langit. Karena makna kalimat fis sama ada dua. Ini dalilnya surat apa? Al-Mulk ayat 16. Amin tumam fis sama. Kata fis sama ada dua maknanya. Yang pertama fi lidzarfiyah, difahami sebagai dzaraf, fungsinya. Maka maknanya di. Sedangkan as-sama kalau fi dibawakan lidzarfiyah, maka as-sama diartikan al-ulu, yaitu atas, bukan diartikan langit. Karena tadi seperti saya sampaikan, terkadang satu kata dalam bahasa Arab bermakna lebih dari satu. Dan di antara makna as-sama adalah langit. Di antara makna as-sama adalah atas, al-ulu. Mana dalilnya? Di antara makna as-sama itu al-ulu. Kalau tidak salah, coba nanti dicek surat Ar-Ra'd ayat 17. Di antara dalil as-sama itu dengan makna al-ulu. Sehingga kita ketika kita menerjemahkan amin tumam fisama bisa dengan fisama itu di atas, bisa juga fisama itu di atas langit. Kalau di atas itu hasil pembawaan fi kepada fi lidzarfiyah, dan asama adalah dengan makna al-ulu. Makna yang kedua dari fisama, ketika fi dibawakan dengan makna ala. Fi dengan makna ala itu ada dalam surat Thaha ayat 71. Tidak setiap fi artinya di, dalam. Tidak setiap fi maknanya di dalam. Bisa fi maknanya ala, dalilnya surat Thaha ayat 71. Maka asama ketika fi dibawakan dengan makna ala di atas, artinya ala di atas, jadi fi bisa bermakna di atas. Maka asama diartikan langit. Sehingga kesimpulannya fi sama bisa juga diartikan Allah di atas langit. Fi sama di atas langit, maksudnya Allah di atas langit. Kalau arti fi samanya sendiri di atas langit, tapi maksudnya Allah di atas langit. Sehingga fisama bisa dimana diartikan di atas, bisa diartikan di atas langit. Kemudian yang kesembilan, model yang pendalilan yang kesembilan, at-tasrih bil istiwa makrunan bi adati ala mukhtasan bil arsh, yaitu keterangan yang jelas bahwasanya Allah istiwa di atas arsh. Yang tadi setiap dalil tentang itu maka menunjukkan penetapan sifat al-ulu yang mutlak. Tujuh dalil itu sekaligus, tujuh dalil pada bab sebelumnya sekaligus. Nomor 10, pengkabaran bahwa Allah Ta'ala, saya ulangi, pengkabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Fir'aun, bahwa Fir'aun itu ingin naik ke atas untuk melihat siapa? Melihat kepada Allah Ilahu Musa. Na'udzubillah, ini apa kesombongan dari siapa? Fir'aun ketika menyatakan ana rabbukumul a'la. Dalilnya surat Ghafir ayat 26 sampai ayat 36 sampai 37. Saya ulangi, surat Ghafir ayat 36 sampai 37. Itu baru dari Al-Quran, belum dari Al-Hadis, belum dari Al-Hadis. Dalam Al-Hadis, sudah jam 6 kurang seperempat ya, insya Allah kita lanjutkan untuk dalil-dalil dari Al-Hadis karena sudah hampir jam 6 kurang seperempat, kurang sedikit. Dalil-dalil hadis ini bermodel juga tidak hanya satu model pendalilan. Karena itu benar-benar orang yang menentangnya ini benar-benar buta mata hatinya. Dalilnya demikian banyak dan demikian variatifnya, apalagi nanti kalau sudah dalil akal sehat, kalau sudah dalil fitrah, ditambah lagi kenyataan para ulama telah menuliskan tentang pembahasan penetapan sifat al-ulu ini di berbagai kitab-kitabnya, baik secara khusus maupun terkandung dalam kitab yang tidak khusus membahas tentang itu, maupun tiga model. Jadi ulama sampai menulis tiga model, para ulama, model khusus tentang bantahan yang menentang penetapan sifat al-ulu, model khusus tentang pembahasan khusus terkait dengan dalil penetapan sifat al-ulu, kemudian tidak secara khusus namun dimasukkan dalam satu kitab yang di dalamnya disisipkan pembahasan tentang penetapan sifat al-ulu. Ini kurang apa ini? Para ulama itu kan barisan terdepan, orang yang paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah. Kok mereka pada punya kesimpulan yang sama, lalu orang sekarang dengan gelarnya yang mentereng kemudian menyimpulkan hal yang menentang, nah ini sing waras sopo. Begitu. Baik, sampai situ. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.